Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-20 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya, kata Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, babu dukhuli Makkata. Bab tentang memasuki Makkah. Baik, ada 30 pembahasan dalam bab ini. Yang pertama, arah yang disunnahkan dalam memasuki Makkah. Kata beliau rahimahullah, yustahabbu ayyudakhala Makkata atau ayyadakhula Makkata min a'laha. Disunnahkan seorang itu, seorang yang muhrim, masuk Makkah dari atasnya. Iya. Baik. Sini Ibnu Qudama mulai menjelaskan tentang dari mana seorang itu masuk ke Makkah. Itu masuk dari arah atasnya. Itu dari Saniyah yang bagian atas dari arah Al-Hajun. Hingga hari ini masih disebut dengan nama Al-Hajun. Dan ini berdasarkan hadis Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Makkah dakhala min as-saniyatil ulya allati bil batha wa idza kharaja kharaja min as-saniyatis sufla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk Makkah, beliau masuk dari saniyah yang atas, yaitu di batha. Apabila beliau keluar dari saniyah yang di bagian bawah. Iya. Ini pendapat ya dari Ibnu Qudama rahimahullahu ta'ala, dari arah masuknya. Demikian pula di pembahasan yang kedua, ini juga salah satu pendapat tentang pintu mana, dari pintu mana seorang itu masuk. Kata Ibnu Qudama, wa yadkhul al-masjida min bani atau min bab bani Syaibata iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia masuki Masjid Al-Haram dari pintu bani Syaibah sebagai bentuk iktida, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke masjid, beliau masuk dari masjid atau masuk dari pintu Bani Syaibah. Dan pintu Bani Syaibah sekarang sudah tidak ada ya, bersama dengan perluasan-perluasan Masjidil Haram sudah hilang pintu ini. Nah, yang terdekatnya dia pintu yang apa namanya, yang terdekat dari pintu Bani Syaibah sekarang itu disebut dengan nama Babus Salam. Jadi ini dua hal tentang arah masuknya dari kota Mekah serta pintu yang dimasuki dari masjidnya. Dan memang dari hadis itu dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah Nabi melewatinya karena memang itu sunnah, atau karena beliau lewat dari arah ini karena itu adalah arah yang paling mudahnya, adalah tempat yang paling mudahnya. Nah, dan yang benarnya bahwa itu adalah arah yang paling mudahnya. Karena itu boleh dari mana saja, yang benarnya boleh dari arah mana saja seorang masuk, arah yang dimudahkan baginya dan yang paling memudahkannya. Ya, dan tentunya kalau misalnya dia datang dari arah Madinah, mungkin dia masuk dari arah Al-Hajjun, itu lebih dimudahkan. Sebab memang itu adalah jalurnya, itu adalah jalannya. Tapi kalau misalnya dia datang dari Alhamdulillah. Misalnya dia datang dari tempat-tempat lain, anggaplah dia datang dari selatan, ya dari arah Qamita atau yang semisal dengan itu, mungkin kalau dia masuk dari arah Ajiat atau masuk dari arah Aziziyah, kalau misalnya dia datang dari Najd, dari Taif, itu akan lebih mudah baginya. Maka arah-arah tentunya berbeda-beda. Ya. Dan seorang memasuki masjid sesuai dengan apa yang dimudahkan. Dari arah negeri mana yang mudah, atau dari arah mana yang dia masuk ketika memasuki kota Mekah. Baik. Ini kesimpulannya untuk dua pembahasan ini. Kemudian pembahasan yang ketiga, yang dilakukan saat melihat Ka'bah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa idza ra'al baita rafa'a yadayhi. Apabila dia melihat Al-Bait, melihat Ka'bah, dia mengangkat kedua tangannya. Wa kabbara Allah wa hamidahu wa da'a. Dan dia mengagungkan Allah, memujinya dan berdoa kepadanya. Dan ini karena ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Hanya saja riwayatnya lemah. Karena itu yang benarnya bahwa perkara-perkara ini tidak disunnahkan. Ya, karena hadith yang menjelaskannya adalah hadith kelemah. Hadith yang menjelaskannya adalah hadith yang lemah. Nah, ini sudah mengangkat tangan ketika melihat Ka'bah, bertakbir, ya, dan semisal dengannya. Ya, hari-hari ini sudah terlalu banyak model dan cara yang dilakukan oleh orang ketika ia melihatnya, ketika pulang, apalagi ketika pulangnya, macam-macam caranya. Ada yang setelah tawaf wada dia tidak membelakangi Ka'bah, tapi jalan mundur jalan mundur dari keluar dari masjid dan semisal dengan itu. Ini semuanya adalah hal yang tidak disyariatkan. Baik. Berikutnya tentang memulai tawaf bagi jemaah umrah. Iya. Karena memang tawaf itu dilihat tentang orang yang datang bagi umrah, datang sebagai mu'tamir dengan niat umrah atau dengan niat haji tamattu, dan orang yang datang dengan niat haji qiran atau haji ifrad. Ibnu Qudamah berkata, "Wa yabtadi bi tawafil umrah in kana mu'tamiran." Dan dia memulai dengan tawaf umrah apabila dia mu'tamir. Ya, sebagai orang yang umrah. Ini tawaf umrah namanya, ya. Dan itu pula yang dilakukan oleh orang yang haji mutamatti, haji tamattu. Karena orang yang tamattu, haji tamattu, pertama kali yang dia lakukan umrah, kemudian tahallul, baru setelah itu haji. Jadi mulai dengan tawaf dulu, karena itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan oleh para sahabat yang melakukan tamattu di Hajjatul Wada. Ya. Kata beliau, wa bi tawafil qudum in kana mufradan aw qarinan. Ya, ini tentang tawaf qudum bagi haji ifrad dan haji qiran. Jadi disebut dengan nama tawaf qudum. Iya. Dan tawaf qudum ini apabila dia di haji ifrad dan haji qarin, hukumnya sunnah. Kalau dia lakukan di situ, maka ini adalah hal yang disunnahkan. Dan kalau dia sa'i bersamanya, maka nanti di pelaksanaan hajinya dia cukup tawaf wada, cukup tawaf ifadah saja, tidak perlu melakukan sa'i lagi yang kedua. Berbeda dengan haji tamattu. Ya, karena dia sama dengan orang yang umrah. Orang yang umrah dia lengkapi 4 hal. Awal kali dia tiba di Mekah, pertama dia tawaf. Setelah tawaf sa'i, setelah sa'i dia cukur kepalanya, dia cukur rambutnya. Dengan itu dia halal. Adapun orang yang ifrad dan qarin, qiran, setelah pelaksanaan tawaf qudum, dia tetap di posisi ihramnya, memakai kain ihram. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan tentang ittiba. Nah, ittiba adalah diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah ya, bagaimana kaifiatnya. Kata beliau, fayattabi'u biridaihi. Ya. Fayattabi'u biridaihi fayaj'alu wasatahu tahta atiqihi al-ayman wa tarafaihi ala atiqihi al-aysar. Dia berittiba dengan menggunakan ridanya. Dan ini disunnahkan pada orang yang umrah. Orang yang melakukan tawaf qudum disunnahkan, yaitu dia jadikan pertengahan dari ridanya di bawah bahu kanannya, maksudnya dia dari bawah ketiaknya dia masukkan, kemudian ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Ya. Jadi ketika dilakukan ittiba, bahu kanan terbuka karena kain yang menutupi bahu kanan dimasukkan dari arah ketiak. Kemudian ujungnya dilemparkan di atas bahu kiri. Ini kaifiat ittiba. Dan ittiba dalam tawaf saya. Dan tawaf yang dimaksud tawaf qudum saya untuk haji dan tawaf umrah. Adapun di tempat lain tidak disyariatkan ittiba. Karena itu dari kekeliruan di musim haji dan di waktu umrah, orang-orang yang memakai kain ihram dari miqat dia sudah buka bahu kanannya. Dan ini keliru ya. Kalau membuka bahu kanan nanti kalau mau tawaf. Demikian pula dari kekeliruan di musim haji, setelah di musim haji itu tidak ada membuka bahu kanan, sebab bahu kanan di semua keadaan tertutup walaupun dia melakukan tawaf ifadah. Anggaplah misalnya pada tanggal 10 seorang tidak melempar jamrah dahulu, tapi dia langsung tawaf ifadah. Dan itu boleh, dia langsung tawaf ifadah, maka pada saat tawafnya tidak boleh dia membuka bahu kanannya. Jadi sekali lagi ittiba ini syariat hanya disyariatkan bagi orang yang melakukan umrah dan orang yang melakukan tawaf qudum saja. Ya, di tempat lain tidak disyariatkan. Kemudian pembahasan berikutnya, Ibnu Qudamah menjelaskan tentang bagaimana kaifiat tawaf itu. Sebab ini sudah masuk ke masjid, sudah diterangkan tentang bagaimana atau apa yang dia lakukan dari tawaf. Kemudian diterangkan oleh Ibnu Qudamah tentang kaifiat dan sunnahnya tiba. Kemudian beliau jelaskan permulaan tawaf dari mana. Kata beliau, wa yabtadi bil hajaril aswad. Dia memulai dari Hajar Aswad. Memulai dari Hajar Aswad. Ya. Dimaklumi ya bahwa Ka'bah itu berapa sudut? 4 sudut. Ya, karena memang apa? ada 4 rukun pada 4 sudutnya ini disebut sebagai 4 rukun. Tempat Hajar Aswad disebut rukun Hajar Aswad yang berada di dekat pintu. Di mana dari Hajar Aswad itu ke pintu itu disebut sebagai multazam. Ya, kalau kita ikuti jalur Hajar Aswad atau Ka'bah di kita jadikan di sebelah kiri kita, kita berjalan lagi ketemu rukun yang kedua. Rukun yang kedua ini dinamakan sebagai rukun Syami. Sebab dia mengarah ke arah Syam. Kalau kita berjalan lagi, ketemu rukun yang ketiga, itu juga dinamakan sebagai rukun Syam. Sebab dua rukun Syamnya. Kalau kita berjalan lagi, ketemu rukun yang keempat, itu yang disebut dengan nama rukun Yamani. Sebab dia mengarah ke Yaman. Dan dari rukun Yamani pasti akan berjalan ke mana? Ke Hajar Aswad. Baik, jadi itu 4 rukun. Jelas ya? Lingkaran yang berada di dekat Ka'bah itu disebut oleh orang-orang sekarang ini dengan nama Hijr Ismail. Dan itu berada antara dua rukun Syami. Ada dua rukun Syam. Ya. Jadi dimulai dari Hajar Aswad. Dimulainya. Dari Hajar Aswad, kata Ibnu Qudamah, fayastalimuhu. Lalu dia istilam Hajar Aswad itu, dia pegang. Ya, urutan sebelumnya, sebelum dia pegang, dia cium kalau dia bisa cium. Kalau dia tidak bisa mencium ya, dia pegang dengan tangan kanannya. Kalau tidak bisa dia pegang dengan tangan kanannya, dengan tangan kiri yang tidak apa-apa. Dan tangan yang dia pakai memegangnya, dia cium tangan itu. Kalau ternyata dia tidak bisa memegang atau mencium dengan tangan, dan dia bawa tongkat, dan tongkatnya menyentuh batu, maka dia cium ujung tongkat yang menyentuh batu tersebut. Ya. Dan apabila dia tidak mampu menciumnya, maka yang disyariatkan adalah dia berisyarat dengan tangannya ke Hajar Aswad. Jadi ini urutan-urutannya. Iya. Baik. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang Hajar Aswad dan menciumnya. Baik. Memegang, mencium Hajar Aswad itu sunnah menurut kesepakatan para ulama. Andai kata seorang tidak mampu memegangnya, tidak apa-apa. Iya. Dan di masa terjadi desak-desakan, tidak boleh seorang yang kuat menyakiti orang yang lemah. Ya. Tapi dia berjalan biasa saja. Kalau Allah mudahkan baginya, tanpa kesulitan dia mencium, ya alhamdulillah. Kalau dia mencium dengan cara menyakiti orang lain, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab perkara yang sunnah tidak boleh didapatkan dengan cara melakukan hal yang diharamkan, dengan menyakiti orang lain. Baik. Setelah menjelaskan mencium batu, mencium Hajar Aswad, Ibnu Qudamah kemudian menerangkan tentang doa yang dibaca. Ya. Wa yaqulu, dan dia membaca, Bismillah, Wallahu Akbar. Ini hal yang dibaca tatkala seseorang itu ya memulai tawafnya. Dia membaca Bismillah, Allahu Akbar. Dan tambahan Bismillah itu diterangkan dalam sebagian riwayat. Diterangkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah mendekati rukun Hajar Aswad, beliau membaca Bismillah, Allahu Akbar. Iya. Dan ini riwayat Bismillah disahihkan oleh sejumlah ulama. Jadi membaca Bismillah, Wallahu Akbar. Kalau dia cukup membaca Allahu Akbar saja, juga tidak apa-apa. Sebab dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari, hanya dikatakan, Tawafan Nabiyyu bil baiti alal ba'ir. Nabi SAW tawaf di Ka'bah dengan berkendaraan unta. Kullama ata ar-rukna asyara ilaihi bi syai'in kana indahu wa kabbar. Setiap kali beliau melewati rukun yang ada Hajar Aswad di situ, maka beliau pun berisyarat dengan sesuatu di sisinya dan bertakbir. Hanya disebut takbir, tidak disebut apa? Bismillah. Ya, jadi kalau dia lewat hanya membaca Allahu Akbar saja, tidak apa-apa. Kalau dia membaca Bismillah Wallahu Akbar juga tidak apa-apa. Baik. Jadi ini bacaan ya. Dan bacaan ketika membaca ini tidak disyariatkan seseorang itu berhenti. Ya. Jadi ketika kalau dia mencium tentunya berhenti ya, karena mencium, tidak mungkin mencium sambil jalan. Tapi kalau dia berisyarat, dia berisyarat sambil jalan saja. Bismillah Allahu Akbar. Tidak seperti sebagian orang atau kebanyakan orang sekarang ini, kalau sudah lewat di Hajar Aswad berhenti di situ, berhenti sejenak kemudian membaca Bismillah Allahu Akbar. Dan ini keliru, ini yang bikin macet arah Hajar Aswad. Iya, itu tidak dilakukan oleh para sahabat, karena itu dia sambil berjalan saja. Kemudian disebutkan tambahan doa oleh Ibnu Qudamah telah membaca tasmiyah dan takbir. Ada tambahan doanya, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini disebut oleh sebagian ulama karena ada hadits diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan selainnya. Hanya saja hadisnya ada kelemahan dalam sanadnya. Ya, karena itu yang benarnya bahwa ini doa. Ya. Tidak disyariatkan untuk dibaca. Kalaupun dia ingin membacanya, kadang-kadang saja ya. Berdasarkan dalil-dalil umum tentang kebolehan berdoa ketika tawaf. Hanya kalau dia jadikan sebagai pikir khusus di tempat ini tidak syah dari Nabi dan juga tidak pernah dinukil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah penyebutan membaca bismillah dan takbir, kemudian doa. Ibnu Qudamah menjelaskan tentang posisi badan saat bertawaf. Ini penting untuk dijaga. Ya, karena ini konsekuensi dari tawaf itu. Kata beliau, "Tsumma ya'khudhu an yaminihi wa yaj'alu al-baita an yasarihi." Kemudian dia ambil ke sebelah kanannya. Jadi kalau sudah dia cium, sudah dia baca bismillahirrahmanirrahim, langsung dia ambil ke arah kanan. Dan jadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jadi Ka'bah akan menjadi di mana? Di sebelah kiri. Dan ini di posisi tawaf fasti Ka'bah di sebelah kiri. Iya. Jelas ya? Karena itu hendaknya hati-hati orang yang melakukan tawaf, jangan sampai Ka'bah dia belakangi atau dia jadikan di sebelah kanannya. Ya. Seperti keadaan sebagian orang yang membimbing. Ya. Dia bukannya menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, tapi dia balik ke belakang menghadap ke jemaahnya, ya, sambil membaca doa-doa bersama. Ini batal tawafnya ya orang yang seperti ini. Ya sudah pembimbing, tidak tahu pula cara tawaf yang benar. Ya. Karena dia menjadikan Ka'bah di mana? Di sebelah kanannya. Nah ini dia tawaf tidak seperti yang diperintah. Jadi harus dia jaga Ka'bah di mana? Di sebelah kirinya. Dan di saat berdesak-desakan, misalnya dia karena berdesakan dia ingin menghindar agak keluar atau mendekati Ka'bah. Ya. Di saat terjadi perpindahan ini, dia harus selalu menjaga kondisi Ka'bah di sebelah apa? Di sebelah kirinya. Harus selalu dia jaga. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Fayatuqu sab'an." Lalu dia tawaf 7 kali putaran. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi dihitung 1 putaran. Iya. Jadi nanti karena dia memulai dari Hajar Aswad, kemudian tiba di Hajar Aswad lagi, berarti 7 putaran itu dengan 8 kali berada di Hajar Aswad. Jelas ya? Jadi Hajar Aswad pertama kan mulai ke Hajar Aswad berikutnya, berputar ke Hajar Aswad sudah dihitung 1. Dan ini yang kedua kalinya dia di Hajar Aswad. Kemudian dia balik lagi, putar lagi 2. Ini yang ketiga kalinya dia di Hajar Aswad. Sampai 7 kali putaran. Dan dia pasti akhirnya 8 kali berada di Hajar Aswad. Jadi putaran tawaf itu 7 kali. Nah, 7 kali kata beliau, ya. Yarmulu fi tsalatsatil awal min al-hajar ila al-hajar wa yamshi fil arba'atil ukhra. Ya. Kata beliau dia melakukan ramal pada 3 putaran pertama. Ya. Dia melakukan ramal pada 3 putaran pertama dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Dan ini ramal syariat di dalam tawaf sama dengan ittiba. Hanya berlaku di tawaf apa? Tawaf umrah dan tawaf qudum kalau di musim haji. Iya. Dan ramal itu caranya adalah mempercepat langkah dengan memendekkan langkah itu. Jadi suatu ramal. Baik. Jadi dia ukuran antara berjalan dan berlari. Memang sebagiannya membahasakan berlari kecil, tapi dia bentuknya berjalan cepat dan langkah dipendekkan. Alhamdulillah. Langkahnya dipendekkan. Dan ini berdasarkan hadits Jabir riwayat Muslim. Beliau berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, atal hajara fastalamahu thumma masya ala yaminihi faramala salasan wa masya arba'an." Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad, kemudian memegangnya. Lalu beliau mengambil arah kanan, maksudnya dari setelah mencium beliau balik ke kanan. Ya, kalau balik ke kanan berarti apa? Hajar Aswad atau Ka'bah di sebelah kirinya. Lalu beliau melakukan ramal 3 kali putaran dan berjalan pada 4 putaran sisanya. Ya. Jadi ramal ini pada 3 putaran saja. Pada 3 putaran. Iya. Dan ramal ini disyariatkan kalau misalnya memungkinkan dia untuk berjalan cepat melakukan ramal itu. Adapun kalau misalnya berdesak-desakan, maka tidak disyariatkan seorang berlari-lari di tempatnya. Ya. Karena ramal memang adalah dia mempercepat langkahnya dengan memendekkan langkah, itu disebut ramal. Jadi kalau dia tidak bisa jalan, dia berlari-lari kecil di tempat, nah itu bukan ramal namanya. Ya. Jadi kalau misalnya sempit atau berdesak-desakan, dia biarkan saja. Begitu ada peluang, ya, memungkinkan untuk agak cepat, maka dia lakukan ramal. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, selesai sudah ya tentang ramal dan kesunahan berjalan pada 4 putaran terakhir. Kemudian Ibnu Qudamah menyinggung tentang menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad. Wa kullama hada ar-rukna al-yamaniya wal hajara istalamahuma. Tiap kali dia melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad, dia pegang keduanya. Baik. Jadi dari 4 rukun di Ka'bah, 4 sudut di Ka'bah, yang dipegang itu cuma 2 saja. Yang dipegang apa? Rukun Yamani yang berada sebelum rukun Hajar Aswad dan Hajar Aswad sendiri, cuma 2. Adapun memegang 2 rukun Syami, 2 rukun Syam, dan juga memegang tembok-tembok Ka'bah, ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Ya, seperti sejumlah dari jemaah haji. Ya. Seakan-akan dia kelilingi semuanya. Dan perlu diingatkan bahwa tidak boleh seorang itu tawaf dia lewat di dalam Hijr Ismail, tidak boleh. Dan kalau dia tawaf lewat di dalam Hijr Ismail, itu tidak syah tawafnya. Karena tawaf yang dikenal memang agak jalan keluar. Nah, kemudian tidak, saya tidak ingat kapan ada sejarah Hijr Ismail itu, dan itu penamaan Hijr Ismail tidak pernah dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya dikenal kalangan orang-orang sekarang ini saja. Ya, tidak ada keutamaan khusus juga sholat di situ. Baik, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, desak-desakan sholat di Hijr Ismail. Jadi tiap kali melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad dipegang. Ingat ya, kalau rukun Yamani hanya dipegang saja. Tidak ada bacaan Bismillah Allah Akbar, tidak ada. Hanya dipegang. Dan kalau misalnya ramai rukun Yamani, tidak bisa dia pegang karena ramai, tidak disyariatkan dia berisyarat. Seperti di Hajar Aswad, tidak disyariatkan. Sebab rukun Yamani cuma 1 kaifiat saja. Kalau bisa dipegang, dipegang. Tidak bisa, sudah dia berjalan biasa, dia lewati. Jelas ya, berbeda dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad, kalau bisa dicium, dicium. Ya, tidak bisa dicium, dipegang. Tidak bisa dipegang, dia memakai perantara alat, tongkat atau yang semisal dengannya. Kalau tidak bisa, dia berisyarat. Membaca Bismillah, Allah Akbar atau Allah Akbar saya. Tapi berbeda dengan Rukun Yamani. Rukun Yamani tidak ada bacaannya. Yang disyariatkan hanya memegangnya. Tidak disyariatkan yang lain. Tidak disyariatkan berisyarat dan selainnya. Baik. Ya. Dan telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memegang rukun Yamani dan Hajar Aswad tiap kali beliau melewati keduanya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, ya, kata beliau, wa kabbara wa hallala, dan dia bertakbir serta bertaslim. Ya, bertakbir serta bertahlil. Tahlil itu membaca apa? La ilaha illallah. Bertahlil yaitu membaca la ilaha illallah. Dan sini ada dua hal yang perlu diingatkan. Yang pertama, Ibnu Qudamah di sini seakan-akan mengisyaratkan bahwa bertakbir dan membaca la ilaha illallah ini tiap kali melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dan telah kita tegaskan tadi ya, bahwa pembacaan takbir hanya di mana? Di Hajar Aswad saja. Rukun Yamani tidak. Kemudian berkaitan dengan tahlil, membaca la ilaha illallah, ini memang disebutkan oleh sebagian ulama, dan mereka menyebutkan hadis di tempat ini, hanya saja hadisnya ada kelemahan. Ya. Hadisnya ada kelemahan. Karena itu yang benarnya bahwa tidak disyariatkan untuk terus-menerus mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada yang bertanya apakah boleh, jawabannya memang di tawaf disyariatkan seorang membaca zikir, boleh dia membaca Al-Quran dan melakukan ketaatan-ketaatan yang bisa dilakukan sementara tawaf. Iya. Baik. Hanya saja tidak boleh dia membaca terus-menerus, tiap kali lewat dia baca la ilaha illallah. Jadi saya simpulkan di sini bahwa melewati Hajar Aswad itu hanya membaca takbir, atau kalau ingin dia tambah bismillah di depannya tasmiyah, tidak apa-apa. Adapun di rukun Yamani tidak ada bacaan sama sekali. Kemudian kata beliau, ya, wa yaqulu bainar ruknaini, dan dia membaca doa antara dua rukun. Ini doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dan ini adalah hal yang disunnahkan syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang hal ini. Ya. Wa yad'u fi sa'irihi bima ahabba. Dan dia berdoa pada seluruh putaran, sisa putarannya, dengan doa yang dia sukai. Dengan doa yang dia sukai. Jadi seluruh putaran dari Hajar Aswad, rukun Yamani, boleh dia baca doa apa saja yang dia sukai. Ya, adapun dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, afdalnya dia berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau dia ingin doa yang lain juga tidak masalah. Yang jelas di seluruh putaran tawaf tidak ada yang ditinggalkan. Ya. Dan sampai seorang itu tawaf, ya, dia menghayal saja, melamun, ya, atau terbuai bersama orang-orang yang lewat bersamanya di dalam tawaf. Dan ini perlu dijaga, ya. Nah, dan perlu dijaga menundukkan pandangan, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan di tempat itu. Apalagi banyak dari perempuan yang tidak menjaga etika yang benar di dalam tawafnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini hendaknya dia perhatikan kondisi dirinya. Dan memang sunnahnya memperbanyak doa. Kalau dia ingin membaca Al-Quran tidak apa-apa. Dia ingin membaca Al-Quran misalnya, tidak ada masalah. Dia ingin membaca dikir tidak apa-apa. Iya. Jelas ya. Adapun yang dilakukan oleh banyak dari orang yang umroh dan haji, ada buku panduan khususnya. Tawaf pertama doanya ini, tawaf kedua doanya ini, tawaf ketiga doanya ini, tawaf keempat doanya ini, semuanya ada lengkap. Setiap tawaf ada doanya masing-masing. Ya, ini dari hal-hal yang tidak disyariatkan. Ya, dan saya dengar Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di musim haji itu tahun 98, beliau berkata paliyah daril hajj. Kata beliau paliyah daril hajj. Dan kitabin sagirin. Bal. Kata beliau, hati-hati orang yang haji dari kitab kecil yang sesat yang dipegang oleh banyak jemaah haji, yaitu yang berisi doa-doa itu. Beliau anggap sebagai kitab yang apa? Kitab yang sesat. Iya. Sebab memang penyebutan doa-doa pada setiap tawaf ini adalah hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Jadi silahkan dia berdoa dengan apa yang dia mudahkan. Dan ini memberatkan jemaah haji. Banyak sekali jemaah haji seakan-akan doa tawafnya harus dibaca. Ya. Doa tawafnya harus dibaca. Karena dia harus dibaca, akhirnya menjatuhkan mereka dalam banyak pelanggaran. Di antara pelanggarannya, kadang dia menyewa pembimbing untuk membimbingnya. Nanti pembimbing baca doa, dia ikut di belakangnya. Nah, ini akhirnya jatuh pelanggaran yang kedua, doa bersama. Ya. Dan ini tidak disyariatkan karena mengganggu orang yang tawaf yang lainnya. Ya. Dan naudzubillah sebagian pembimbing ya sekarang sudah mulai sudah mulai kurang. Dulu-dulu pemerintah mengizinkan pakai pembesar suara itu. Ya, jadi beradu pembesar suara pada keadaan dulu. Tapi sekarang belakangan ini sudah dilarang. Yang memakai pembesar suara dimanapun sudah dilarang pada saat haji. Jelas ya? Karena memang ini mengganggu orang-orang yang melakukan ibadah. Baik. Dan tidak disyariatkan doa bersama. Setiap orang berdoa pada dirinya sendiri, apa yang Allah mudahkan, apa yang dengannya dia khusyuk, lebih mendekatkan dirinya kepada Rabbnya, mengingat apa makna dari tawaf ini. Ya, kalau dia umrah, dia ingat keagungan umrah. Kalau dia haji, dia ingat kebesaran dan keagungan ibadah haji. Ya, demikian harusnya yang dia lakukan. Kemudian setelah dengan itu selesai tawaf ya, berhenti di Hajar Aswad. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang salat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Tsumma yusalli raka'ataini khalfal maqam. Kemudian dia salat dua rakaat di belakang maqam. Maqam itu artinya tempat berdiri. Ya, bukan makam ya. Kalau bahasa Indonesia makam pakai kaf, pakai ka. Ya, makam itu adalah apa? Kuburan. Tapi ini maqam pakai ki. Maqam artinya tempat berdiri. Sebab memang di situ tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Ya, maqam Ibrahim itu yang dilihat yang bundaran warna kuning itu di depan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah. Ya, antara Hajar Aswad dan Rukun Syami. Antara Hajar Aswad dan Rukun Syami. Itu maqam Ibrahim namanya. Jadi sunnahkan dia sholat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ini kalau ada tempat dan memudahkan. Ya. Dan biasanya padat. Dan umumnya dia tidak boleh langsung di belakang maqam. Sebab dilarang. Karena orang lewat tawaf di situ. Biasanya di belakang maqam ke belakang lagi sedikit. Jelas ya? Kalau ada tempat. Kalau tidak ada tempat dia sholat di mana saja. Dari arah Ka'bah tidak apa-apa. Kalau tidak ada tempat. Baik, dia sholat di mana saja di sekitar Ka'bah tidak ada masalah. Kemudian setelah selesai sholat, kata Ibnu Qudamah, "Tsumma ya'udu ila ar-rukun fa yastalimuhu." Kemudian dia kembali lagi ke rukun. Ya. Dia kembali lagi ke rukun. Lalu dia pegang rukun tersebut. Dan ini telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukannya. Ya. Jadi begitu beliau selesai tawaf atau selesai sholat dua rakaat, beliau kembali ke rukun, kemudian memegang rukun itu. Nah, memegang rukun tersebut, sebagaimana dalam hadits Jabir riwayat Muslim. Hanya saja kalau dia sudah sampai ke rukun, dia tidak bisa memegangnya, dia lewat saja. Tidak ada syariat lagi isyarat, Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, tidak ada syariat lagi. Kenapa? Sebab memang Nabi disebut dalam hadits Jabir hanya memegang. Iya, tidak disebutkan kalau tidak mampu dipegang, dia apa? Isyarat ke situ atau bertakbir, tidak disebut. Jelas ya? Baik, jadi sini saya tegaskan lagi bahwa urutan menyentuh Hajar Aswad, mencium, memegang, berisyarat dengan membaca Bismillah Allah Akbar. Ini bacaan ketiga tawaf saya. Adapun ketika kembali dia ke rukun lagi, ke Hajar Aswad setelah sholat dua rakaat di makam Ibrahim, kemudian dia balik lagi, syariatnya hanya memegang saja. Kalau dia mampu memegang. Kalau dia tidak mampu memegang, maka dia hanya kembali ke arah itu saja. Lalu berlalu. Tidak berisyarat, tidak pula apa? Membaca takbir. Karena memang dari tempat tawaf menuju kepada tempat sa'i, paling idealnya, jalan yang paling dekatnya dan paling bagusnya dari arah Hajar Aswad kita berjalan menuju kepada tempat sa'i. Jelas ya? Baik, kemudian kata beliau, summa yakhruju ila Safa min babihi. Kemudian dia berangkat ke Safa dari pintu itu. Ya, kalau dari arah Hajar Aswad ada pintu di situ, dan pintunya sekarang ini disebut dengan nama pintu Safa. Naik saja ke atas pintu terus, jalan terus, pasti akan dapat bukit Safa. Jelas ya? Akan mendapatkan bukit Safa. Nah, dan ini perjalanan ke Safa namanya. Begitu sampai ke Safa, atau begitu sudah melihat Safa, disyariatkan untuk membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kalau dilanjutkan ayatnya lengkap, tidak ada masalah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaka alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian dia berkata, abda'u bima bada Allahu bih. Saya memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut sebagaimana dalam hadis Jabir riwayat Muslim. Iya. Baik. Terus dia setelah membaca itu, ketika melihat Safa, dia naik ke bukit Safa. Naik ke bukit Safa. Dan Safa itu dulu bukit ya, sekarang tidak bukit lagi. Hanya saja dataran tinggi, agak tinggi sekarang ini. Ya, oleh pemerintah di model mirip bukit. Ya, mirip bukit. Baik, itu yang disebut Safa. Jadi dia naik ke Safa, fayatihi, lalu mendatanginya, fayarqa alaihi, lalu menaikinya. Iya. Sehingga dia naik ke Safa sampai dia melihat Ka'bah. Iya. Kemudian disyariatkan setelah dia melihatnya, wa yukabbirullah wa yuhalliluhu wa yud'u. Disyariatkan setelah itu dia bertakbir kepada Allah, bertahlil dan berdoa. Iya. Bertahlil, bertakbir, bertahlil dan berdoa. Nah, sebab ini yang diterangkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu di dalam penjelasan kaifiatnya. Nah, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di atas bukit Safa, beliau menghadap ke kiblat. Jadi posisikan diri ya, ketika berada di atas bukit Safa, posisikan diri melihat ke Ka'bah. Kalau sudah kelihatan Ka'bah, atau kalau dia tidak bisa lihat, tapi dia sudah yakin mengarah ke Ka'bah, maka dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahu, naam, La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Itu bacaan yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, bertakbir, bertahlil. Ya, itu bacaan takbir dan tahlilnya. Setelah itu dia berdoa. Setelah berdoa dia baca lagi bacaan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ingat ya, di Sahih Muslim tidak ada yuhyi wa yumit. Sebagian orang ada menambah yuhyi wa yumit. Itu di luar riwayat Muslim. Dan seingat saya riwayatnya ada kelemahan. Yang tambahan yuhyi wa yumit. Jadi hanya baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahu. Di sebagian riwayat La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Setelah itu dia doa lagi. Ya, setelah doa dia baca lagi dzikirin, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara abada wa hazama al-ahzaba wahda. Jadi dzikirnya 3 kali dia baca, dia selingi 2 doa antara 3 dzikir. Dan doanya boleh dia doa, memperpanjang doa di situ, tidak ada masalah. Sebab ini dari tempat-tempat doa mustajabah. Dari tempat-tempat doa mustajabah. Silakan dia berdoa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, diperbolehkan. Nah, kalau dia baca doa-doa dari doa yang warid, itu lebih afdal. Setelah membaca doa, amalan di atas Safa, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Tsumma yanzil," kemudian dia turun, "fayamshi ilal alam." Lalu dia berjalan menuju kepada tanda. Ya, tanda ini sekarang tandanya warna hijau. Ya, tanda ini adalah permulaan lembah yang dulu Nabi di situ. Kalau sudah sampai ke lembah tersebut, ya, dan lembahnya disebut dengan nama Bathha dulu ya. Begitu sudah sampai ke lembah itu, lembah antara Safa dan Marwah, sudah sampai ke lembah di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari kencang. Ya. Di lembah tersebut. Beliau berlari kencang di lembah itu. Nah, dan di dalam sebagian riwayat beliau berkata, "La yuqta'u al-abtah illa shaddan." Ya, lembah itu tidak dilewati kecuali dengan berlari kencang. Ya, jadi bagi laki-laki disyariatkan dia berlari semampu mungkin. Ya, saya katakan bagi laki-laki ya, sebab berlari di sa'i dan berjalan cepat ketika ramal ketika tawaf, ya, itu semuanya syariat untuk laki-laki. Adapun perempuan, ya, dia tidak diperintah untuk berlari atau berjalan cepat sebab dikhawatirkan ada hal yang tersingkat berkaitan dengan auratnya. Baik. Kemudian setelah sampai ke tanda hijau itu, dia berlari. Ingat, dia bukan berjalan cepat, tapi berlari. Ya, semampu mungkin dia bisa berlari. Nah, yang penting dia berlari, tapi ingat, jangan nabrak orang. Ya. Dia perhatikan, jangan sampai dia tabrak orang. Kalau dia padat, ya tidak bisa berlari, tidak disyariatkan dia berlari di tempat. Tidak disyariatkan. So, berlari kalau ada kesempatan. Ya, dan dimaklumi ya, di musim-musim haji itu, musim-musim padat, ya, orang yang lewat di situ biasanya tidak jalannya pendek sekali, ya, kayak orang terbawa arus air saja. Baik. Dia berlari sampai tanda hijau berikutnya, karena itu dua tanda ya, tanda hijau pertama awalnya, tanda hijau berikutnya akhirnya. Dan sampai sekarang ya tanda hijaunya masih lengkap. Ya, dimudahkan seorang melihatnya. Kemudian kata beliau, "Tsumma yamshi ilal Marwah." Selebihnya dia berjalan ke Marwah, berjalan. Fa yaf'alu 'alal Marwah ka fi'lihi 'ala Safa. Lalu dia kerjakan di atas Marwah seperti di Safa. Dia menghadap ke arah kiblat. Dan sekarang ini tidak bisa melihat Ka'bah dari Marwah, tidak bisa karena sudah tertutup semuanya. Dari Marwah tidak bisa melihat Ka'bah. Kita hanya mengira-ngira Ka'bah di sebelah mana. Ya, cara mengira-ngiranya ada garis di situ ya, garis saf ketika sholat. Nah, kita melihat ke garis saf itu. Seakan-akan kita dudukkan posisi kita ingin sholat. Kalau kita sudah posisikan sesuai dengan garis saf itu, pasti sudah mengarah ke mana? Ke Ka'bah. Baik. Maka dia berada di sofa setelah menghadap kiblat, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd, seterusnya bacaan dzikir, lalu berdoa, baca dzikirnya lagi, berdoa dan baca dzikir. Setelah itu dia berjalan. Dan kalau dia sulit berhenti karena padat, ya, dan sekarang sering padat ya, dan kalau sudah padat begitu biasanya oleh pihak keamanan dilarang berhenti. Dilarang berhenti, disuruh langsung jalan. Maka kalau dia padat begitu, ya, dia boleh membacanya, membaca dikirnya 3 kali cepat saja sambil lewat. Kalau dia tidak sempat baca dikirnya juga tidak apa-apa. Yang penting dia sudah lewat di atas sofa. Karena itu yang dia inginkan. Dia melewati sofa dan marwah. Tsumma yanzil, kemudian dia turun lagi. Fayamshi fi mawdhi'i mashyihi. Lalu dia berjalan biasa. Wa yas'a fi mawdhi'i sa'yihi, dan berlari di tempat berlarinya. Yaitu antara dua tanda hijau berlari lagi. Hatta yakmula sab'a ashwatin, sampai lengkap 7 kali putaran. Ya, karena memang sa'i itu berapa kali putaran? 7 kali putaran. Bagaimana cara menghitungnya? Kata beliau, yuhtasabu bidhihabi sa'yatan wa birruju'i sa'yah. Ya, dimulai dengan pergi itu dihitung satu putaran, satu sa'i. Kembalinya dihitung satu sa'i. Nah, yaftatihu bis-safa wa yahtimu bil marwah. Dia mulai dari Safa dan mengakhiri di mana? Di Marwah. Jadi kalau kita hitung sa'i 7 kali putaran, 7 putaran itu maksudnya dari Safa ke Marwah itu satu putaran. Dari Marwah kembali lagi ke Safa itu berapa? Putaran kedua. Ya, bukan dari Marwah ke Safa kemudian ke Marwah lagi dihitung satu putaran. Itu keliru ya. Nah, sebab ada sebagian orang yang salah paham begitu. Akhirnya dia 14 kali berputar. Ya. Karena yang dihitung tiap kali kembali ke mana? Ke Safa. Iya. Baik. Jadi kalau dia mulai dari Safa, pasti akhir dari sa'inya berada di mana? Berada di Marwah. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang sa'i dan berakhirnya di Safa lagi, berarti ini ada yang salah dalam hitungannya. Pasti ada yang salah dalam hitungannya. Jelas ya? Baik, karena itu tempat cukur itu hanya ada di tempat di mana di pintu-pintu, di pintu Marwah tempatnya. Ya, walaupun sekarang ini sudah dilarang oleh pemerintah tempat cukur sekitar situ. Dulunya ada ya banyak, sekarang sudah dihilangkan semua. Ya, dipindahkan di sekitar tanah haram yang lain. Dan itu lebih bagus ya, karena memang dulu tempat cukur ini sumber-sumber macet juga. Ya. Dan khusus di Marwah, hendaknya hati-hati dari sebagian orang-orang yang kerja di situ, orang-orang yang tinggal, sering bawa benda-benda tajam, bawa gunting, bawa ini, untuk orang-orang dia sewakan guntingnya. Ya. Dan ini naudzubillah dari orang-orang yang kerjanya tidak benar. Saking banyaknya sulit pihak keamanan untuk apa? Mengawasi mereka. Baik. Jadi selesai sudah ya tentang apa namanya? Cara menghitung putaran sa'i. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yuqassir min sya'rihi in kana mu'tamiran wa qad halla." Kemudian dia pendekkan rambutnya kalau dia mu'tamir. Dan itu artinya dia telah halal. Kenapa Ibnu Qudamah sebut memendekkan? Kenapa tidak beliau sebut menggundul? Padahal menggundul lebih afdal ya. Karena biasanya kalau orang haji, dia hajinya haji tamattu, ya, dia perlu potong rambut lagi ketika hajinya. Jadi kalau dia sudah gundul dahulu, anggap misalnya tanggal 7 dia masuk haji, tanggal 7 Dzulhijjah, dia masuk umroh, ingin tamattu. Dia sudah gundul. Ya, habis rambutnya. Nanti begitu masuk musim haji, tanggal 10 nanti 3 hari lagi, dia perlu gunting rambut lagi. Ya. Kalau dia dapati rambutnya belum tumbuh, apa yang dia mau gunting? Kan begitu. Karena itu Ibnu Qudamah hanya menyebut di sini dia pendekkan rambutnya. Jelas ya, memendekkan rambut. Jadi kalau dia mu'tamir, dia pendekkan rambut. Dengan memendekkan rambut ini, sudah halal. Dia sudah tahallul pertama. Kalau dia umroh, sudah selesai umrohnya. Itu selesai umrohnya. Dan kita akan terangkan nanti seputar bagaimana cara memendekkan rambut bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian kata beliau, illal mutamatti in kana ma'ahu hadyun. Iya. Kecuali orang yang mutamatti kalau dia membawa hadyu. Wal qarin wal mufrid fa innahu la yahil. Iya, kecuali mutamatti yang bawa apa namanya? Hewan sembelihan. Ya, maksudnya dia bawa hewan sembelihan bukan dari rumahnya dia bawa, tapi dari luar tanah haram dia bawa. Demikian pula qarin dan mufrid. Kalau qarin dia mengkiran. Ya. Dan biasanya kiran itu dia bawa sembelihan dari mana? dari negerinya. Mufrid, orang yang bersendirian, kalau sudah selesai di sa'i ini, ya tidak memotong rambut, sebab mereka masih di posisi apa? Masih di posisi ihramnya. Iya, masih di posisi ihramnya. Baik. Dan ini semuanya berdasarkan hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi begitu selesai sa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faman kana minkum ahda fa innahu la yahillu min syai'in haruma minhu hatta yaqdiya hajjahu." Siapa di antara kalian yang membawa hadyu sembelihan, maka tidak halal. Dia belum boleh tahallul sampai dia tunaikan hajinya. Tapi siapa yang tidak membawa hadyu, maka cukup dia tawaf di Safa, di Ka'bah, kemudian dia ke Safa dan Marwah, wal yuqassir. Dan hendaknya dia pendekkan rambutnya, wal yuhallil. Hendaknya dia tahallul. Nah, setelah tahallul, thummal yuhilla bil hajj. Kemudian dia ihlal dengan haji. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya. Wal mar'atu karrajuli. Perempuan itu sama seperti laki-laki. Pada semua kaifiatnya ya sama. Illa kecuali annaha la tarmal fi tawaf. Hanya saja perempuan tidak boleh melakukan ramal. Wala sa'yun. Dan juga tidak boleh perempuan itu berlari di sa'yinya. Jadi ada tempat, ada dua tempat ya. Ramal di tawaf berjalan cepat, iya, dengan memendekkan langkah dan berlari di tempat sa'i. Ini tidak disyariatkan bagi perempuan. Adapun yang lainnya sama antara laki-laki dan perempuan. Baik, selesai sudah bab masuk Mekah. Insyaallah taala kita lanjutkan bab berikutnya pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.